Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi ini, yaitu syarah dan ta'liq dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dari apa yang kemarin kita jelaskan. Yang kemarin kita membaca syarah dan ta'liq Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah. Pada pagi ini kita akan membaca syarah dan ta'liq Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, yaitu warifku sabilul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Walihada kila liyakun amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar ghairu munkar. Faedah ini yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid hafizahullah, bahwa cara amar ma'ruf nahi munkar itu dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut. Oleh karena itu hendaklah, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kalian menyuruh kepada yang ma'ruf. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf. Kalian berdakwah kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Demikian pula kamu mengingkari kemungkaran. Kamu melarang perbuatan mungkar. Hendaklah bukan dengan cara kemungkaran. Hendaklah bukan dengan cara kemungkaran. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Dalam kaidah lain dari kaidah-kaidah yang diterapkan oleh ahlus sunnah, bahwa membantah ahlul bidah, ya, membantah ahlul bidah, membantah hizbi, membantah tokoh-tokoh sesat, membantah aliran sesat, itu bukan dengan cara yang bid'ah. Begitu. Bukan dengan mendatangkan kebid'ahan baru. Wadah. Ini hati-hati di sini. Jadi ketika membantah ahlul bid'ah, membantah ahlul bid'ah atau hizbi atau orang-orang yang nyimpang, bukan dengan cara yang bid'ah, bukan dengan kebid'ahan. Itu diantara kaidah-kaidah ahlus sunnah. Nah, dan ini terangkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Tetapi diperbolehkan, yaitu menggunakan atau membalik kaidah mereka. Membalik kaidah mereka. Bukan mendatangkan kaidah baru yang bid'ah, yang menyimpang, tapi kaidah mereka dibuat senjata untuk menjatuhkan dan menerangkan akan kebatilan mereka. Ini beda dengan cara-caranya hizbiyun, ahlul bid'ah. Mereka mendatang, cara-cara mereka adalah cara-cara bid'ah yang mereka tempuh. Demikian pula amar ma'ruf nahi munkar, hukum aslinya dengan rif, dengan lemah lembut. Apakah tegas enggak boleh? Pada tempatnya adalah termasuk lemah lembut, termasuk hikmah. Ketegasan pada porsinya hikmah. Lemah lembut pada porsinya hikmah. Nah, demikian pula mengingkari kemungkaran. Jangan sampai akan menjerumuskan kepada kemungkaran yang lebih besar. Kemudian kata Syekh Ubaid hafizahullah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar laisat lahu maslahatun fi hadzal amr li dzatihi a'ni li dzati nafsihi wa inna ma hadfuhu wa ghardhuhu an yakuna an-nasu salihin muslihin muhtadina ilal haq qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Al-amru bil ma'ruf, menyeru, mengajak kepada yang ma'ruf. Nah, apa saja yang dinilai baik oleh syariat Allah dan akal yang sehat, ini namanya ma'ruf. Apa saja yang dinilai, yang dihukumi, yang dinyatakan ma'ruf oleh syariat Islam, oleh Allah dan Rasulnya, dan akal sehat mengikutinya, maka itu ma'ruf. Ajak seorang menuntut ilmu, ma'ruf. Ajak seorang sholat berjamaah, ma'ruf. Ajak seorang bergaul dengan orang-orang yang soleh, ma'ruf. Ajak orang ta'awun fil birri, al birri wa taqwa, ma'ruf. Apa saja yang sifatnya bir, al bir juga demikian. Al bir adalah sifatnya luas, yang dikatakan bir oleh Allah dan Rasulnya. Ta'awun di situ kalian, tanam saham kalian di situ. Ajak orang demikian, ma'ruf. Puasa, zakat, haji, semua yang dinilai ma'ruf oleh Allah dan Rasulnya. Zikir sabah, zikir masa, zikir pagi, zikir sore, doa, sholat sunnah rawatib, sholat qiyamul lail, witir, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang sunnah atau amalan-amalan yang datang dengannya syariat Allah dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam termasuk jihad fi sabilillah. Naam, seru mereka, ajak mereka demikian. Baik, demikian pula dalam mencegah dan melarang kemungkaran. Mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya, oleh syariat dan oleh akal sehat. Nah, kan begitu. Mungkar adalah sesuatu yang diingkari oleh syariat dan akal yang sehat. Dilarang, dicegah. Ya akhi, jangan demikian ya akhi. Ini ayatnya demikian melanggar, ini hadisnya demikian, ya akhi, jangan demikian ya akhi. Ini mungkar, ini perbuatan dosa, ini mengarah kepada perbuatan dosa, ini mengarah kepada syirik, ini mengarah kepada bid'ah, ini mengarah kepada perbuatan maksiat, ini mengarah kepada permusuhan. Ini semua mungkar. Mungkar. Tamam? Naam. Hal ini, naam, laisat lahu maslahah fi hadzal amr li dzatihi. Amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu tidak ada kemaslahatan zatnya. Zatnya. Tapi apa unsur maslahatnya di situ? Unsur maslahatnya adalah tujuan. Tujuan amar ma'ruf nahi mungkar. Naam, harapan hasil dari amar ma'ruf nahi mungkar ini yang menjadi maslahat, yaitu agar supaya orang-orang itu baik dan selalu berbuat baik. Naam, wadah. Sehingga tidak dijadikan sebuah ikon. Nah, kalau sekedar amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, penting itu, amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, nah, penting. Kemudian tanpa melihat tujuannya, ya sudah, tidak perlu belajar agama, tidak perlu belajar minta bimbingan pada ulama ahlu sunnah, tidak usah. Oh, namanya amar ma'ruf. Nah, nahi mungkar, semua sudah dilakukan sakarepe gitu loh, terserah dia, semaunya dia. Nah, dalam keadaan ini penting. Tujuannya itu adalah agar orang-orang itu soleh dan berbuat soleh. Ketika tidak ada unsur atau prosentase untuk ke situ, soleh dan berbuat soleh, jangan. Apalagi mengingkari kemungkaran. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Ubaid di samping itu juga apa? Muhtadina lil haq. Diarahkan, ditunjukkan kepada al-haq. Amar ma'ruf, menyeru kepada kemakrufan, kebaikan. Nahi mungkar, itu juga demikian. Di samping menjadi orang-orang itu agar menjadi orang yang soleh dan berbuat soleh, baik dan berbuat baik, juga diarahkan, digiring, dibimbing kepada al-haq. Nah, ucapannya hak, perbuatannya hak, akidahnya hak, yang semula kurang baik dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar menjadi baik ucapan dia, yang semula salah menjadi benar apa yang dia perbuat dan dia yakini. Ini intinya. Makanya merupakan wazifah azim, tugas yang mulia, tugasnya para nabi dan rasul. Naam. Dan kemuliaan umat ini dibanding umat yang sebelumnya, ya ini adanya amar ma'ruf nahi mungkar di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Walihada kana alaihi awwalan arifku fi amrihi wa nahihi. Oleh karena itu, berdasarkan ini, pertama yang harus kita camkan, yang harus kita perhatikan dan kita lihat, arif, lemah lembut dalam memerintah, menyeru, mengajak kepada yang ma'ruf. Arif, lemah lembut dalam mencegah dan melarang dari yang mungkar. Ini yang pertama. Waqad jarat adatun nas bimahabbatin man yarfaku bihim. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, suatu hal yang tidak bisa diremehkan, suatu hal yang ma'ruf, yang jelas adalah apa yang telah terjadi kenyataan di tengah-tengah kaum muslimin masyarakat. Ternyata kecintaan itu, saling mencintai karena Allah itu, lemah lembut kepada mereka ini punya andil besar. Ikhwati fiddin, a'azina uzakumullah. Ini penting ya ikhwan, ini penting. Kenapa demikian? Jangan sampai kita punya andil na'udzubillah, orang-orang lari dari dakwah ahlus sunnah dengan sikap kita yang tidak benar. Jangan sampai na'am umat ini lari dari dakwah ahlus sunnah dengan sikap ucapan kita yang tidak benar. Awantub, mau contoh? Ting, gak usah jauh-jauh, di Malang aja. Kok gak usah jauh-jauh? Ustaz Usamah hafizahullah pernah bilang ke ana, ketika selesai pengajian, ada ikhwan baru ngaji, kemudian subhanallah mempersilahkan dari ikhwan yang lain ini, ikhwan dari kita ini, untuk mampir ke rumahnya. Padahal akhirnya mampir ke rumah mana di sini? Antanda ma'ruf. Ini sikap-sikap yang munafiri, sikap-sikap kaku, tata cara yang salah dalam bermuamalah. Antanda ma'ruf, mencoreng dakwah dan mencoreng usaha-usaha hafizahullah. Yo, terjadi. Apakah antum mau berandil seperti itu? Naam. Wadah. Ikhwati fiddin. A'azani wa azakumullah. Lemah lembut. Oh. Di mana antum rumahnya ya, akhi? Ini baru ngaji, baru belajar. Di sini. Insyaallah lain kali anak lagi sibuk, afwan ya, lain sibuk. Apakah ini enggak lebih nyaman? Enggak lebih enak? Enggak lebih baik? Kecuali Abdullah Hadromi atau Agus Hasan Basori. Basori, demikian, na'am. Mungkin. Mungkin. Keduanya adalah Hizbi. Mungkin. Nah, ini baru ngaji. Ini penting. Ikhwati fiddin, a'adzin wa zakumullah, wa yashfiq alaihim. Dan dengan cara yang baik, lemah lembut, baik, dan mengharap gitu, mengharap kebaikan kepada orang itu, bukan kebencian, bukan suatu yang, wah, nah, ini harus diingkari ini. Kalau enggak, bahaya ini, bukan demikian. Anak ini ngawur, bukan. Tujuannya, oh iya ya, kasihan dia jatuh pada kemungkaran. Coba kita nasihati, kita dekati dengan cara yang baik, lemah lembut, agar dia jadi baik dan berbuat baik. Nikmat azim yang demikian. Itu kok zikirnya kayak gitu ya, sholatnya kayak gitu ya, apa gak paham? Coba kita datang, ya akhi, zikir itu demikian. Ini hadisnya yang sahih. Ya akhi, sholat demikian, ini hadisnya yang sahih. Demikian, demikian, demikian. Diajari. Kok pada bal-balan di depan masjid, sepak bola di depan masjid, lagi azan lagi. Azan, ayo sholat yuk. Jamaah itu lebih baik 26, 25 atau 27 derajat daripada sendirian. Oh iya tak, ya. Woi kok bal-balan goblok anu-anu. Mungkin mereka enggak paham tentang keutamaan apa? Berjamaah mungkin. Ini yang mahal. Ini yang butuh belajar. Kalau mencela keras enggak butuh belajar. Enggak butuh taklim. Apa ada anak kepingin taklim tentang keras? Anak kepingin taklim tentang apa, ucapan yang kotor? Di mana guru ya? Ada yang guru ahlu sunnah? Anak kepingin belajar. Penting soalnya berkata-kata kotor itu, oh masya Allah, fadilannya besar. Apa ada yang demikian? Oh, nah, gak perlu belajar. Gampang kalau itu, sebut nama yang di kebun binatang, selesai. Nah, kalau jelek, kalau baik, ma'ruf, bir, ini butuh, memerlukan belajar. Ikhwati fiddin, a'adzina jazakumullah. Lah iya, kita ini kan bermasyarakat. Kira-kira menurut antum, ah, kita numpang sholat masjid di masjidnya kaum muslimin, bukan masjid kita, bukan ma'ah kita. Di masjid-masjid kaum muslimin ditulisi tidak boleh lewat kecuali takmir dan pengurus. Besar tulisannya di situ, di pintu itu, tidak boleh lewat sini kecuali takmir dan pengurus. Lewat situ ikhwan kita. Ya apa kira-kira? PR lagi bagi ustadznya. Ingat dimarahi ustadznya yang kena. Ya Allah. Ada tulisannya, bukan gak ada. Kerjaan buat ustadznya dipanggil. Antum astagfirullah. Kenapa lewat situ? Bukankah itu ditulisi di situ jelas besar tulisannya, kok lewat situ? Barakallahu fiik. Ya Allah. Ini ustaznya bilang gitu. Ribut itu, ribut. Enggak boleh. Kita Saya enggak tahu ada apa di dalamnya kan ya. Tahu atau tidak tahu, ada tulisannya ini masjidnya orang lain, bukan masjid, bukan kita yang bangun. Tiba-tiba gini ini. Yang nyerimpet di dakwah. Di sini ya, itu sini ya. Ada sekitar sini. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Naam. Jadi lemah lembut dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah hukum asal. Wadih. Lama huwa mutaqarrarun indahum min mubadalatil ihsan bil ihsan. Coba antum lihat. Kecintaan akan diperoleh dengan sikap yang lemah lembut. Kenapa? Karena mereka kaum muslimin ini ketika ada orang berbuat baik itu akan dibalas dengan kebaikan. Nah itulah. Ketika ada berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Kan begitu. Oleh karena itu datang dalam athar an-nafsu majbulatun liman ahsana ilaih. Atau bihadal makna. Seorang itu akan berbuat baik dengan orang yang berbuat baik kepada dia. Paham ya? Seorang itu akan berbuat baik kepada dia ketika dia berbuat baik kepada orang itu. Ini mimbab al-wala wal-bara. Maka jadikanlah hal ini di antara ahlus sunnah. Dan Rasul menganjurkan tahabu tahadau. Kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai di antara kalian. Ini sudah merupakan perkara yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Yang seperti itu mutaqarrar indahum gitu loh. Al-mubadalah al-ihsan bil ihsan. Nah, wa ma jazal ihsan illa al-ihsan. Nah, kan begitu. Syekh Mukbil rahimahullah. Syekh Mukbil rahimahullah. Seorang ulama ahlul hadis di zamannya. Ma'ruf beliau. Dan betul-betul beliau itu betul-betul diakui oleh para ulama yang lain ahlu sunnah. Tentang jeli di dalam menghukumi sebuah hadis dari sanadnya, perawinya. Dan dipuji oleh masyayikh ahlu sunnah yang lain. Ketika beliau sakit dan dibawa ke negeri Saudi, negeri Tauhid. Masya Allah. Dari tempat beliau menginap ke Masjidil Haram, jalan kaki aman. Berangkat ke Masjidil Haram, aman. Pulang dari Masjidil Haram ke tempat penginapan beliau, aman. Sentosa, aman. Ketika beliau di depan murid-muridnya, ini sakit beliau, kondisi berobat, dihormati oleh pemerintah Saudi, gubernurnya, jajaran pemerintah Saudi dihormati sebagai seorang ulama, alim min ulama ahli sunnah. Dan beliau yang bicara, wa ma jazaul ihsan illa al-ihsan. Nah, begitu. Tidaklah balasan orang berbuat kecuali kebaikan. Dan memuji betul pemerintah Saudi, apalagi di situ banyak ulama ahlus sunnah di Saudi. Ana di Yaman keluar itu selalu bawa senjata. Keluar bawa senjata, pulang senjata. Di sini aman. Barakallahu. Di mana sekarang ini sudah mulai banyak lisan-lisan yang berkata-kata kotor terhadap negeri Saudi. Wah, yang mengata-ngatai kotor ini adalah suatu tempat lah ya, kalau boleh dikatakan tempat, yang disumbang miliaran bahkan triliunan oleh Saudi. Ketika kasus ada musibah di tempat tersebut. Hasad. Hasad. Ikhwati fid din, a'azna zakumullah wal iqab ala tarkil wajibat au fi'lil muharramat. Hadza liman lahu dzalik. Wa huwa al hakim. Ay ar-rajulu fi ahli baitihi. Sudah. Iqab, hukuman, sanksi, hukuman atau apa? Sanksi. Apa sanksi? Sama dengan hukuman. Ya, di mana perbedaannya? Ya kan? Orang itu kena sanksi. Orang itu kena hukum. Mirip ya? Nah, mirip kan yang jelas, bukan suatu yang bertentangan ya? Mirip lah ya. Itu ketika ada sosok meninggalkan kewajiban atau berbuat perkara-perkara yang Allah haramkan, itu dikenakan sanksi atau hukuman. Siapa yang menghukum, siapa yang mensanksi, ini penting. Nah, kalau adat di kita ini masih ya bukan masih salah. Ada pencuri dibunuh di masa itu salah, tidak benar secara syar'i. Nah, karena hukum pencuri bukan dibunuh. Bukan dibunuh. Dihakimi di sidang ketika itu adalah ini hukum syar'i, ketika itu mencapai derajat minimal, batas minimalnya, kholas, dipotong tangannya. Siapa yang melakukan? Ini penting, ulil amri ya ikhwan, bukan person. Ulil amri, pemerintah muslim yang berbuat. Nah, tukang sihir langsung gini kan, siapa yang berbuat? Yang memenggal lehernya. Ulil amri, bukan person, bukan individu, bukan masyarakat. Ini penting. Siapa yang mengikop tadi, yang mensanksi dan yang menghukum orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan perkara yang Allah haramkan? Ahlinya. Siapa ahlinya? Al-Hakim, pemerintah muslim, atau suami terhadap anak dan istrinya. Penting ya. Wal hakim aw ar-rajul fi ahli baitihi. Suami terhadap keluarganya itu punya kedudukan dalam amar ma'ruf nahi munkar, itu punya na'am dengan tangan bisa, dengan lisan bisa. Punya kekuasaan dia, hakim juga demikian. Nah, wadah. Ini urusan memberikan apa? Hukuman. Kalau nasihat, teguran, siapa saja yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadih, fa ilam mustati fa bilisanih, fa ilam mustati fa biqalbihi, wa dzalika adzur fiman. Si fulan A melihat B berbuat mungkar. Ya Allah, saudara anak, kok ini mendekat? Di situ ada tempat-tempatnya maksiat. Ini demikian demikian demikian demikian demikian, atau menjual sesuatu yang haram. Yang anda tahu dari ayat atau hadis Rasul dan keterangan ulama, jual ini enggak boleh, ini harus dijual. Ada hadisnya. Kuyata. Enggak perlu hakim, enggak perlu orang tua ke anak, masing-masing kita. Ketika kita mampu dengan apa? Lisan. Ketika enggak mampu, kholas. Ya Allah, orang itu mudah-mudahan kasih hidayah oleh Allah dan kita benci akan maksiat tersebut. Itu dengan kolbu. Jangan sampai, loh kok jual perkara yang haram? Wah, bagus, pinter, berarti jual perkara yang haram. Jangan. Itu bahaya posisi dia. Karena tidak boleh kita diam kepada kemungkaran, tidak boleh. Kita tidak boleh diam atas kemungkaran yang ada. terendahnya adalah dengan kolbu. Dengan kolbu itu adalah membenci kemungkaran tersebut dan mendoakan agar dapat hidayah. Wadah. Nah, urusan sanksi tadi itu, naam, dipenjara sekian atau dicambuk atau ini urusannya hakim dan orang tua kepada keluarganya. Itu hak prerogatif. Naam, tentu secara Islami dan yang lainnya. Naam. Barakallahu fiikum. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Tsanian yang kedua, an-nadhru ilal masalih wal mafasid. An-nadhru fil masalih wal mafasid, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu juga harus melihat masalih dan mafasid. Ingkarul mungkar, menghindari kemungkaran itu harus melihat dari sisi apa? Maslahat dan mafsadahnya. Unsur kebaikannya dan unsur kerusakannya. Wa maraddu hadza ila syara'. Kembalinya ini mengandung unsur maslahat, ini mengandung unsur mafsadah, kerusakan, ini kebaikan, ini kerusakan, syariat tidak diperkenankan masing-masing individu kecuali dia memiliki ilmu lain. Nah, kalau dikembalikan kepada masing-masing manusia demikian, wah, menurut ana ini sudah, bunuh aja sudah. Ini pelajaran agar tobat. Ahsan bunuh ya akhi. Yang lain bilang, ojo, jangan. Jangan nanti malah tambah fitnah. Lu apa urusannya antum? Sebab ana yakin kalau ini dibunuh, semua akan tobat. Ini apa? Ini siapa? Kok main bunuh? Gak boleh. Yang demikian, harus syariat. Kembali ke syariat. Atau yang berilmu, yang paham tentang ilmu dalam bab itu. Sehingga ketika anak demikian ini, maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Ya, lakukan. Tapi kalau ada demikian ini akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, jangan. Wadah. La ila mujaradil akal, bukan dikembalikan kepada sandaran hanya akal saja. Pengalaman telah membuktikan ya akhi, kalau ini dipenggal, kholas, yang lain ikut semua. Iya kalau gitu. Pimpinannya perampok dipenggal, anak buahnya nyerang dia dan nyerang kaum muslimin yang lain. Mau apa antum? Ayo mana pengalamannya? Mana kenyataannya? Ayo kok iso ya? Duh, waktu itu. Ngono malian yang inti itu memang jangan akal jadi sandaran itu. Kalau hanya akal jadi sandaran itu, maka seperti Mu'tazilah, Ulil Absar Abdalah, grup-grupnya jin, itu akal-akal itu yang dipakai untuk menghukumi sesuatu. Itu na'udzubillah min dzalik. Sebagian mereka bukan hanya akal, hawa nafsu. Sebagian bukan lagi apa? Orang yang jari ikut bicara masalah agama. Sudah, jadi Dawud. Wah. Enggak ngerti agama, bicara agama. Berfatwa tanpa ilmu, ikhwan. Itu termasuk khianat terhadap syariat Islam. Nah, barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Naam, kita memang perlu banyak apa? Belajar. Perlu banyak belajar. Naam. Baik. Barakallahu fikum. Fal mafsadah wal maslaha tuzanu, kata Syekh, bimizani asyara' mafsadah, kerusakan dan maslahat itu ditimbang dengan timbangan syar'i. Fa in kanatil mafsadatu rajihatan 'alal maslahati nam turikal amru wan nahyu. Kalau mafsadahnya itu lebih besar daripada maslahatnya, kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya, ditinggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa in kanatil maslahatu rajihatan, kalau maslahatnya lebih rajih, lebih kuat, lebih besar, amara wa nahaa. Amara wa nahaa, ya lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa hakum ba'dal ayah ba'dal adillah allati wujubin nadhr halil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar fil masalih wal mafasid min ayi tanzil karim wa min sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min an tuhsa. Naam. Inilah buat kalian beberapa dalil tentang wajibnya melihat ketika kondisi amar ma'ruf nahi munkar itu harus dilihat maslahat dan mafsadahnya. Dalil-dalil seputar masalah ini banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sulit dihitung saking banyaknya. Naam. Qala Allah Ta'ala. Ini misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha na'am adwan bighairi ilm. Di surat Al-An'am ayat ke-108 Allah menyatakan la tasubbul ladzina yad'una min dunillah, kalian jangan mencela orang-orang yang menyeru dan berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Jangan. Sesembahan mereka selain Allah itu, apakah dukun dan yang jenisnya atau berhala atau apa saja yang mereka ibadahi, jangan dicela, kata Allah. Karena kalau dicela khawatir mereka akan mencela Allah. Ayo, ya apa? Nanti akhirnya mencela apa? Allah sebagai bentuk permusuhan tanpa ilmu. Hadil ayah tatammanat na'am nahya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sabi ahliyatil musyrikin. Kata Syekh rahimahullah habibullah, ayat ini mencakup apa? Mencakup larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencela sesembahan orang-orang musyrik. Wa illatu dzalika wal hikmah minhu. Apa alasannya? Apa hikmahnya kok dilarang mencela sesembahannya orang-orang musyrik? Anna hadza yujarri'u na'am al-musyrikin ala sabillah. Ini akan menyeret. Menyeret pada apa? Pada kekonyolan orang-orang musyrik menghina Allah. Fasabu ahliyatul musyrikin wa tasfihiha wa maktiha na'am wa tasfihiha wa maktuha hadza qurbatan min qurabilillah allati yuhibbahullahu azza wa jal. Naam. Antum tahu mencela sesembahan orang-orang musyrik dan membodoh-bodohi. Naam, safi. Orang yang menyembah selain Allah itu safi, bodoh. Kan ya? Dari sisi mana kebodohannya? Tidak bisa memberi rezeki. Naam, tidak bisa menghidupkan. Gak bisa menolong, gak bisa apa-apa. Manusia itu ciptaan Allah atau patung atau kuburan yang lain itu apa mungkin bisa memberikan rezeki kepada mereka? Gak mungkin. Makanya safih, bodoh. Nah, dan membencinya itu termasuk salah satu bentuk ibadah kurbatun min kurabillah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cintai perbuatan itu, Allah cintai perbuatan menghina, mencerca dan menyatakan goblok mereka orang-orang yang menyembah selain Allah itu bagus. Naam. Bagus. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakin lamma tarattaba alaihi min sabbillah azza wa jalla fa inna la tusabbu. Tapi ketika ini akan merembet, akan berdampak mereka mencela Allah, khalas jangan. Nilai ibadah mencela sesembahan mereka itu dibanding dengan mereka mencela Allah gak ada apa-apanya. Mafsadahnya lebih besar. Nah, kan begitu. Mencela ibadah sesembahan mereka itu ibadah, mencela Allah, kekufuran, na'udzubillah min dzalik, dilarang oleh Allah. Jangan, jangan. Hah? Wa innama yubayyinu lahum anna hadhil ma'budat batilah. Hanya saja kamu jelaskan bahwa ibadah-ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang batil. Sudah, kalau batil enggak diterima, namanya batil. Naam. Barakallahu fikum. Wal ibadah khalisah hiya mahdhu haqqillah. Ibadah yang murni adalah ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala. La syirkata fih, enggak ada syukutu, enggak ada syirik padanya. Ini ibadah yang ikhlas, murni hanya untuk Allah. Wala lil malakin muqarrabin, dan tidak pula dia beribadah naam kepada malaikat yang dekat dengan Allah. Enggak. Tidak pula dengan nabi yang diutus oleh Allah, enggak. Naam. Dan tidak pula hamba Allah yang soleh, enggak. Kepada Allah ibadahnya, titik. Wa minas sunnah. Ini ayat tadi kan? Wa minas sunnah. Kisah satu Abdullah bin Ubay bin Salul. Naam. Kisahnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ra'sun nifaq bil Madinah. Pimpinannya orang munafik di Madinah. Ini betul-betul bikin kerjaan orang-orang munafik ini. Di Madinah. Qala qaulatan su au makulatis su. La in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al'azu minha al'adhal. Top ini. Orang munafik ini. Ketika mau perang, peperangan. Perang Bani Mustalik. Ini ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Kalau kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang yang kuat akan mengeluarkan, mengusir orang yang lemah, yang hina. Dia maksudnya munafik ini dan yang bersamanya dan yang hina Rasul. Coba bayangkan. Falamma balaghat afadil sahabah wa khiyarahum. Naam, wa minhum al-Faruq. Omongan ini, ucapan munafik ini nyampe ke telinganya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, di antaranya al-Faruq. Siapa al-Faruq? Umar bin Khattab. Sampai istadzana Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW fi qatli hadzal munafiq al-khabith. Umar bin Khattab minta izin ke Rasul, ya Rasulullah, tolong izini ini Pak Penggal. Tuh, langsung kontak. Tapi minta izin ke Rasul. Ya Rasulullah, selalu demikian. Lalu demikian, ya Rasulullah, ya apa ini? Ana yang akan menggal kepalanya. Bukan mau menggal gini digini kan, mungkin perang dulu dan yang lainnya gitu loh. Cuman nah, karena ini top ini munafik ini. Na'udzubillah. Sudah yang khabith ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Akhrajahu Bukhari. Jangan, kata Rasulullah. Coba bayangkan keutamanya bunuh munafik banyak besar, apalagi ini menyulut. Kata Rasulullah, jangan sampai nanti dengan terbunuhnya Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, orang-orang pada berbicara Rasulullah membunuh sahabatnya, Muhammad membunuh sahabatnya. Demikian keadaannya. Wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Faqatlu naam ra'sil munafikin fil madinah fihi maslahah. Membunuh pentolannya orang munafik di Madinah ini maslahat, kebaikan, keutamaan. Tamam? Wa hiya qat'u dabiri wa irhab man kana ala syakilatihi min asabatihi. Nah, untuk betul-betul tadi itu mengkanter dan menutup, membuat mereka tunggang langgang dan mereka jera, mereka kapok, dan orang-orang yang bersamanya yang fanatik-fanatik buta terhadap kemunafikan ini dari mereka ini. Lah iki dipenggal, liyane manut gitu loh. Lah iki dipenggal, lainnya diem. Harapannya demikian. Hari maslahah lil Islam wa ahli. Perbuatan ini memenggal munafik ini kemaslahatan dalam Islam dan kemaslahatan kepada pemeluk Islam. Lakin madza yatartabu ala dzalik? Tapi apa dampaknya kalau dibunuh? Ya tarattabu mafsada akbar wahya thani man arada an yaslam. Naam, fayaqulu unzuru ila hadzal rajul alladhi yad'u ila silah wa ila albir wa ila taqwa wa ila haqqid dima' yaqtulu ashabahu. Yang dampaknya nanti bagaimana? Mereka-mereka yang baru-baru masuk Islam akan menyatakan, "Duh, coba lihat hadza rajul, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia berdakwah kepada silah, persatuan, silaturrahim, kebaikan, dakwah ketakwaan, dakwah untuk jangan sampai menumpahkan darah. Kok sahabatnya dibunuh? Apa-apaan ini?" Ini yang dikhawatirkan. Tamam? Fakaifan nabi sallallahu alaihi wasallam an qatlihi li hadhil mafsadah? Maka Rasulullah melarang, kaffa, mencegah, jangan dibunuh orang munafik ini. Kondisi jelas kama hadza. Naam, jangan dibunuh. Untuk menolak adanya mafsadah, kerusakan yang lebih besar. Betul, membunuh dia itu keutamaan. Naam. Tapi yang akan timbul apa? Akhirnya mereka menuduh Rasulullah mudah membunuh sahabatnya. Oh, semakin besar fitnahnya itu. Wal maqsud annahu yajibu awwalan ala man arada an ya'muru aw yanha al-ilm. Ini penting. Intinya apa? Bagi orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar itu ilmu yang pertama, itu dulu. Ilmu. Fa innahu bil ilm yastati'un nadhar fil mafasid wal masalih wa ayyuhuma arjah. Karena dengan ilmu itu maka dia mampu untuk membedakan, melihat, menilai, menimbang mana antara maslahat dan mafsadahnya yang lebih rajih. Nah. Ikhwati fid din, a'azana jazakumullah. Antum mungkin mendengar nama munafik tadi itu, ana yang mau saat membunuhnya. Kan gitu seakan-akan dia. Kalau sampai di sini, ana kesuruh bunuh langsung, enggak pakai pelit anu. Nah, kita lihat bagaimana Imam Bukhari, kan ini riwayat Imam Bukhari. Ya enggak? Lihat. Jadi dalam Sahih Bukhari itu ada tafsir-tafsir Al-Qur'an. Di Sahih Bukhari itu ada tafsir Al-Qur'an. Nah, sama Syekh Ubaid dikumpulkan di syarah. Hafizahullah. Nah, judulnya ini. Al-Hilal Al-Qari bi syarah kitab tafsir min Sahih Bukhari. Zain, sebutkan bab yaitu babnya firman Allah sawa'un alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qauma al-fasikin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kepada Rasulullah. Sama saja, kamu mintakan ampun kepada mereka atau tidak, Allah tidak mengampuni mereka. Orang munafik. Kamu minta ampun kepada Allah tentang kepada mereka atau tidak memintakan ampun, tetap Allah tidak akan mengampuni mereka, kata Allah. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Orang yang fasik. Tamam? Ini ada kisahnya. Nah, Allah berfirman ayat ini menyebutkan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sama saja. kamu itu meminta ampunan mereka atau tidak akan dosa-dosa mereka itu, tetap Allah enggak akan mengampuni mereka. Tetap bahkan Allah akan menghukum mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Naam, Allah tidak akan memberikan taufik untuk iman kaum-kaum yang mukadzibin, kaum-kaum yang dusta, kafirin, kafir yang keluar dari taat kepada Allah. Naam, diriwayatkan dari Sufyan berkata Amr, qala sami'tu Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma. Naam, ini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali. Terus Ali maksudnya Ali bin Madini, gurunya beliau. Naam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kunna, kata Jabir bin Abdullah, kunna fi ghazatin. Qala Sufyan marrah fi jaisin. Kami waktu dalam peperangan, peperangan yang dimaksud adalah peperangan Bani Mustalik. Peperangan apa? Bani Mustalik. Fakasa'a rajulun minal muhajirin, rajulan minal ansar. Faqala lil ansar, ya lil ansar. Qala al muhajiri, ya lil muhajirin. Fasami'a dhalika, dhaka Rasulullah SAW, faqala ma balu da'wal jahiliyah. Jadi dorong-dorongan sahabat muhajirin dan ansar dalam sebuah air, dorong-dorongan, ya setengah mukul gitu. Nah, ini yang mulai dari muhajirin, ya didorong sahabat ansar. Sudah, nah, ini ngomong orang-orang ansar, nah, hei wahai orang-orang ansar, taal ini, ini, sini-sini. Kalau bahasa kita didorong oleh mereka, kita diginikan oleh orang muhajirin. Kata muhajirin, muhajirin taal sini-sini, ayo. Nah, sudah, Rasulullah mendengar. Nah, kenapa antum kok melakukan panggilan-panggilan seperti panggilannya orang jahiliyah? Di mana mereka fanatik terhadap kelompoknya, terhadap kabilahnya, fanatik terhadap apa? Kabilahnya. Muhajirin-muhajirin, ansur-ansur, musuh-musuhan urusan ini, muhajirin ansur. Ini persis orang jahiliyah, kata Rasul. Langsung mereka diem dan berhenti dan tunduk, enggak ngelawan. Qalu ya Rasulullah, dan mereka naam menyatakan ya Rasulullah, kasa'a rajul minal muhajirin rajul minal ansar. Nah, kata mereka ya Rasulullah, seorang dari muhajirin mendorong atau memukul atau mendorong itu seorang dari ansar. Faqala, maka Rasul menyatakan, da'auha fa innaha muntinatun. Jangan kalian lakukan yang seperti itu. Perbuatan kalian itu muntinah. Muntinah itu natan, bau busuk. Khabith, jelek itu. Jangan demikian kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mendengar ini Rasul demikian itu, dan pertikaian sahabat tadi antara Muhajir dan Ansar didengar oleh siapa? Ubay Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Langsung terus no. Itu. Wes. Fa'aluha, kata siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Wis, teruskan. Perang, wis. Ayo. Nah, kondisinya Abdullah bin Ubay bin Salul ini di pihak Ansor. Dari Madinah kan, dia berangkat, ikut itu. Mau pernah ikut. Ini, geliladapnya di sini. Ngelamanya di sini. Terus nu. Fa'aluha, jadi alifnya dibuang. If'aluha maksudnya. Alifnya dibuang. Fa'aluha itu aslinya if'aluha. Get no. Jangan takut. Ini munafik. Na'udzubillah min dzalik. Amma wallahi, kata Abdullah bin Buyus, amma wallahi, sumpah dia, coba bayangkan. Lain raja'na ilal madinati layuhrijanna al-azu minha al-adhal. Kalau nanti kita kembali ke Madinah, maka kami-kami yang kuat ini akan mengusir orang-orang yang hina. Ini Rasul. Fabalaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama Umar. Rasulullah tiba di situ, Umar bin Khattab berdiri. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, tolong, tolong biarkan aku untuk memenggal lehernya orang munafik ini. Kalau bahasa kita lama ini. Nah, domba ini, ruwet ini, jelek ini. Tak bunuh sama anak ya Rasulullah. Izinkan aku ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da." Kata Rasul, jangan. Jangan. Jangan. La yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jangan sampai nanti ketika dibunuh itu orang-orang pada menyatakan Muhammad ibni Abdullah Rasulullah SAW itu membunuh sahabatnya. Orang munafik di tengah-tengah sahabat, di situ ikut dia bersama orang-orang Ansor. Nah, ketika itu sahabat Ansor lebih banyak memang dari Muhajirin. Ketika itu, nah kemudian setelah itu, nah semakin banyak pula dia terkadang sahabat Muhajirin. Nah, ikhwati fiddin, a'azani uzakumullah. Ya apa ini seperti sampai seperti ini? Siapa tadi? Ubay bin Salul. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW diundang untuk ini, Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Enggak diriwayatkan matinya. Kita belum tahu bagaimana riwayat kematiannya. Diundang untuk mensalati Abdullah bin Ubay tadi itu. Nah, langsung Umar bin Khattab loncat. Loncat loh. Loncat. Nah, memegang baju Rasul. Nah, jangan. Jangan colati. Ya apa coba anda bayangkan? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Naam. Seperti itu gitu loh. Dan memang masya Allah. Nah, antum tahu ketika ada orang Majusi datang kepada Rasulullah, kondisinya ini tebel ininya dipangkas habis. Naam, datang kepada Rasulullah mau megang jenggot Rasul. Sebelum nyampe pedangnya Umar bin Khattab. Jangan pegang Rasul. Ente najis. Menang, raiso ngomong. Terus Rasul tanya, dan Umar udah dimarahi. Masa ngono ndak? Ya memang najis mereka. Majusi najis. Nah. Kenapa? Kata Rasulullah. Siapa yang nyuruh kalian seperti itu? Membiarkan ini panjang, ininya dipotong siapa? Amarona Rabbi. Yang nyuruh aku rajanya Romawi. Kata Rasulullah, amma Rabbi amaroni an a'fu lihyati wa qashi syaribi. Adapun Rabbu Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk membiarkan jenggotku tumbuh dan memangkas kumis. Itu perintah Allah kepadaku, kata Rasulullah. Selesai. Mereka mau megang lagi. Kata Umar, dowo urusannya. Tidak panjang. Tapi ya, jangan bayangkan itu bakal dibunuh, enggak. Nah, beliau demikian keadaannya. Ini Rasulullah mensolati Abu bin Ubay, loncat. Bayangkan. Loncat. Ojo, ini mau nafek gitu loh. Nah, tahu waktu bagaimana kisah ini, ya Allah. Nah, Jangan ya Rasulullah, ini orang musuh Allah, jangan. Ya gitu. Nah, Rasulullah yang tersenyum. Rasulullah apa? Tersenyum. Melihat Umar bin Khattab loncat kayak gitu megang baju Rasul, tersenyum. Nah, dan menyatakan, aku disuruh memilih, maka aku pun memilih. Sambil menyebut ayat tadi. Nah, sawaun tadi. Itulah. Kan gitu. Apa tadi? Naam sawun alaihim astaghfarta lahum aw lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Naam. Maka Rasulullah SAW dan kami pun mensalatinya. Kemudian turun ayat larangan mensalati dan mendoakan orang munafik. Itu ceritanya. Nah, Rasul disuruh memilih. Maka Rasul memilih untuk mensolati dan para sahabatnya. Setelah itu baru turun ayat. Gak boleh mensolati dan mendoakan siapa? Orang munafik. Nah, begitu. Kan begitu. Itu di mana? Surat At-Taubah ayat ke-84. Nah, begitu. Apa ayatnya? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Haru turun ayat. Alas Muhammad, lah ini kamu tidak boleh menyolati mereka ketika mati satu pun dari mereka abadan sampai hari kiamat berarti. Jangan nyolati lagi. Anaknya Abdullah bin Ubay ini, anaknya Abdullah namanya, itu subhanallah seorang yang mukmin. Naam. Begitu. Cara pertimbangan Rasul demikian. Wallahu a'lam. Satu turun ayat. Itu intinya. Untuk tidak boleh apa? Mensolati abadan. Masya Allah ya ikhwan. Hikmah. Makanya Imam Az-Zahabi, para ulama menjelaskan, di antara upaya untuk menambah iman seseorang, banyak membaca sirah. Banyak membaca apa? Sirah sahabat yang benar, bukan dongeng-dongengnya mereka, bukan dongeng. Nah, sejarah yang sahih tentunya tentang riwayat bagaimana. Al-Qur'an kan isinya itu. Al-Qur'an itu isinya di antaranya adalah qasas. Kisah-kisah yang Allah tuangkan dalam Al-Qur'an agar mengambil pelajaran. Barakallahu fiik. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allah yang Maha tahu tentang yang benar. Tentunya dari apa yang saya sampaikan tadi, yang benar murni dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari ana dan dari syaitan. Naam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.